Bapak Nur Hadi? Saya. Bapak Nur Hadi bisa interview dengan HRD Director sekarang. Masuk. Saya senang dengan anak muda seperti Anda. Penuh semangat bekerja. Iya, Pak. Kami memang mencari karyawan yang dinamis seperti Anda, aktif dan bersemangat. Namanya siapa? Saya Nur Asih. Nama saya Nur Hadi, Pak. Nur Hadi, boleh tolong ambil tisu? Bersin Anda terlalu bersemangat. Jadi muka saya basah semua. Waduh. Ini dia namanya forte moment. Gara-gara pilek kamu punya pengalaman menarik tak terlupakan. Makanya segera atasi dengan Neosep Forte. Formula Neosep Forte efektif bantu redakan 4 gejala flu. Pilek, bersin, demam, sakit kepala. Neosep Forte, aksi forte atasi flu. Produksi Darya Varia Laboratoria. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Jangan melebihi dosis yang dianjurkan.